mungkin karena di dalam diri kita ada juga besi yang mengenali besi itu gitu ya, kira-kira begitu, atau tanah atau ya semacam itu. Jadi teori pengetahuan seperti itu pasti sangat primitif, sangat sederhana, tetapi prinsipnya masih bisa dipakai sampai sekarang. Yang sama mengenal yang sama gitu ya. Kalau Anda punya kepentingan yang sama dengan seseorang kan juga entah bagaimana bisa berteman dengan orang itu. Politikus itu juga yang sama mengenal yang sama. Sama-sama korup itu juga lalu mengenal yang korup juga gitu ya. Kalau ketemu dengan yang tidak sama mereka akan sulit. Yang sama mengenal yang sama, itu prinsip yang sampai sekarang masih ada kebenarannya gitu. Tetapi lewat perjalanan waktu, lalu dalam Aristoteles ya, Plato terutama, bahwa manusia itu mengenal ide. Ide itulah yang menjadi sumber pengetahuan yang sejati. Sedangkan dunia yang kita observasi ini menurut Plato kita kenali lewat idenya. Jadi bukan kita langsung mengenal, tapi kita sudah ada ide yang mengenal dunia yang kita lihat sekarang. Sementara kalau Aristoteles akan mengatakan bahwa sebetulnya dalam dunia yang kelihatan ini itu kita sudah mengenal sesuatu seperti ide itu yang disebut sebagai forma, sedangkan benda itu sendiri adalah materia. Forma dan materia dalam bahasa Yunani adalah materia hile, forma morphe, maka disebut hilemorfisme gitu ya. Itu cerita-cerita lama di dalam filsafat mengenai epistemologi ya. Nah, baru nanti ada Thomas Aquinas juga yang membahas tentang pengenalan indrawi, bahwa segala sesuatu yang rasional itu juga dasarnya adalah pengenalan indrawi gitu. Saudara-saudara, semua epistemologi klasik itu, itu berubah dengan masuknya dunia pemikiran ke zaman modern sejak Renaissance, menjadi suatu permenungan, katakan demikian, tentang bagaimana aku manusia dan kesadaranku mengenali dunia di luar. Jadi teori-teori seperti iluminasi, teori iluminasi dari Agustinus, bahwa kita itu tahu sesuatu karena ada wahyu atau karena ada iluminasi dari Tuhan, itu ditinggalkan. Dengan masuk di zaman modern, manusia sendiri mampu mengenal kenyataan di luar dirinya. Mampu. Kita manusia, manusia adalah pusat dari segala sesuatu dan ukuran bagi segala sesuatu. Itu adalah keyakinan dari Renaissance dengan humanisme. Keyakinan itu sampai sekarang masih mempunyai resonansinya di kebudayaan barat dan kebudayaan modern yang juga melanda kita sampai sekarang. Anda kuliah itu juga panggilan modernitas. Iya, panggilan modernitas. Kalau Anda mendapat panggilan religius, masuk biara. Tapi orang yang masuk biara ada panggilan modernitas juga, karena biara-biara dipanggil oleh modernitas untuk memperbarui diri. Pesantren-pesantren juga dipanggil oleh modernitas untuk memperbarui diri. Jadi lalu ada ilmu-ilmu juga yang dipelajari. Kita semua menjadi modern. Sudah begitu jauh dengan zaman masyarakat tradisional barat abad ke-14, 15, sehingga kita mencoba mengais-ngais ke belakang seperti apa kiranya masyarakat sebelum ini gitu, agak sulit ya. Kita sudah terlanjur berenang dalam modernitas, dan mendengarkan saya yang sedang bicara tentang masa lalu asing. Loh, apa bisa lain selain yang sekarang kita alami ini, Pak? Iya, dulu di zaman abad pertengahan itu semua orang bicara Tuhan. Maka disebut teosentrisme. Buku-buku semua berfleksi dengan iman dan wahyu. Bahkan di Islam ya, teosentris semua. Refleksi-refleksi filosofis teosentris semua, teosentris. Pusat dari segala sesuatu adalah Allah. Allah, Tuhan yang transcendens. Ya. Manusia di pinggiran, malaikat di pinggiran, alam semesta juga di pinggiran. Tuhan adalah pusat. Maka dari itu kalau kita mengetahui sesuatu itu juga karena perkenan Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan kita mengetahui. Anda menyulut rokok, rokok menyala karena Tuhan mengizinkan. Jadi penyebab dari akhir, dari semua penyebab adalah Allah. Tapi masuk zaman modern, tak ada lagi orang berbicara seperti itu. Harga saham naik bukan karena Tuhan. Harga cabai naik bukan karena Tuhan. Banjir kemarin juga bukan karena Tuhan. Orang tidak berpikir begitu lagi sekarang. Termasuk orang religius tidak berpikir begitu. Penyebab akhir dari segala penyebab adalah Tuhan. Harusnya masih ya dipikirkan seperti itu. Mungkin ada wadah-wadah dalam modernitas yang masih mengawetkan dan menyimpan memori tentang zaman-zaman yang lalu, itu gereja, komunitas religius, wihara mungkin. Ini adalah lokalitas-lokalitas di mana rahasia metafisis bahwa dunia yang ada ini bukan akhir dari realitas atau bukan realitas akhir. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui ini semua, itu disimpan dalam tradisi-tradisi religius. Tetapi di luar itu kita menghadapi dunia sekuler, dunia yang dibentuk oleh ilmu-ilmu alam. Saudara-saudara, ilmu-ilmu alam itu peranannya sangat besar dalam dunia modern. Kedokteran, teknik, biologi, kimia, fisika, sebut semua ilmu-ilmu alam. Semua ilmu-ilmu alam dengan semua percabangannya membangun suatu konstruksi dunia atau wawasan dunia tertentu yang kita sebut sebagai wawasan dunia ilmiah. Lalu orang juga sering mengatakan asal-usulnya ini Newton, maka kita sebut saja wawasan dunia mekanis atau wawasan dunia Newtonian gitu ya. Dalam wawasan dunia mekanis ini, alam semesta itu dibayangkan sebagai mesin yang bergerak seperti arloji. Nah, Allah ada pasti, ya ada. Tapi dia pembuat arloji. Ketika penciptaan arloji dibuat, lalu arloji jalan. Jalan sendiri. Jadi kalau ada banjir, ada cancer, ada flu burung, Ebola, atau saham naik, saham turun, ada kecelakaan di sana, kecelakaan di sini, perut kita lapar, otot kita nyeri atau apa, semua kejadian itu adalah peristiwa-peristiwa di dalam arloji yang sedang bergerak. Berarti Tuhan tidak perlu lagi sibuk untuk memberikan rasa sakit atau menarik rasa sakit atau mengizinkan natrium hidroksida plus H2O menjadi garam dan HCl semacam itu atas perkenan Tuhan. Tidak perlu menurut alam pikir modern dan ilmiah ini, karena ini semua sudah menjadi otonomi dunia bergerak. Nah, keadaan seperti itu menakjubkan sekaligus manusia, membebaskan sekaligus manusia. Kenapa menakjubkan? Menakjubkan karena Tuhan ternyata menghormati ciptaannya, gitu kan? Diberi otonomi biar dia bergerak sendiri seperti arloji, gitu kan? Tadi apa? Menakjubkan sekaligus apa? Oh, membebaskan, penting. Membebaskan dari alam pikir abad pertengahan yang berciri okasionalistis, dalam arti begini, segala sesuatu disebabkan oleh Tuhan, seperti kalau Agustinus berpikir begini. Ini pandangan yang yang di sepanjang abad pertengahan, dari abad 4 sampai abad ke 14, lama 10 abad, mewarnai masyarakat barat ya. Pandangan Agustinus bahwa kalau seseorang melahirkan anak atau seseorang mengandung anak, hamil gitu ya, kalau menurut pandangan ilmu alam kan itu ya proses yang mekanis seperti arloji gitu ya. Malam ini seks gitu ya, lalu terjadilah pembuahan, nah lalu cep mekanis, lalu jadilah anak itu. Tapi menurut Agustinus gak begitulah. Tuhan itu memberikan jiwa ketika pasangan itu seks gitu, nah dia beri jiwa ini. Nah, bayangkan kalau detik ini ada jutaan orang seks gitu ya, menurut pandangan Agustinus Tuhan sibuk sekali, sibuk sekali. Nah, pandangan ini tentu Tuhan Maha Kuasa, tentu bisa melakukan itu, tetapi untuk pandangan dunia ilmiah sulit itu dipikirkan ya. Mestinya ya Tuhan itu melampaui alam, jangan digambarkan dengan gambaran manusiawi sebagai seorang yang sibuk gitu ya. Tapi bayangkan bahwa alam ini otonom, maka kita boleh mencari penyebab-penyebab di alam. Maka dari itu ginekologi juga muncul untuk menjelaskan kenapa anak itu lahir dan anak seperti itu yang lahir gitu kan. Nah, jadi ini sudah ada otonomi dunia. Nah, dalam lanskap wawasan dunia semacam itulah sumber-sumber pengetahuan kita pikirkan. Bukan dalam wawasan dunia religius. Bukan berarti bahwa kita kurang religius kalau memikirkan ini. Karena kita juga sebagai orang percaya, kita juga percaya bahwa kebenaran akhir ada pada Tuhan. Dan Tuhan adalah penyebab dari segala sesuatu. Kita percaya bahwa Dia adalah awal, asas, dan tujuan segala sesuatu. Tetapi sebagai seorang yang mendalami ilmu-ilmu, maka seorang yang religius pun harus mempunyai sikap ilmiah. Karena sikap ilmiah inilah bentuk kerendahan hati dari seorang religius untuk menghormati hukum-hukum yang diciptakan oleh Tuhan di alam ini. Bahkan lewat mempelajari hukum-hukum di alam, seorang yang religius akan sampai kepada Tuhan, dan lewat kekaguman bahwa kenapa sampai ini ada hukum-hukum itu. Nah, sampai kepada Tuhan juga lewat hukum-hukum itu. Nah, jadi kalau kita bicara sumber-sumber pengetahuan, kita sedang bicara mengenai kondisi-kondisi imanen yang melekat pada mekanisme dunia ini. Bukan kondisi, segala kondisi, misalnya tentang dunia transendental dan sebagainya. Kita fokus pada dunia ini, alam, alam yang diciptakan oleh Tuhan ini seperti itu. Dan bagaimana kita sebagai makhluk alamiah juga mengetahui dunia alamiah itu. saya perlu memberikan pengantar seperti ini karena pikiran religius masih begitu banyak dalam pikiran kita. Tapi kalau kita mau mendalami filsafat ilmu, kita harus menunda sedikit berpikir dengan jalan pintas, yaitu lompat ke dunia religius. Kita harus menghormati dan melihat baik-baik mekanisme dunia ini dan alam ini seperti apa. Nah, maka dari itu kalau kita lihat seperti itu, sumber pengetahuan satu, bisa pengetahuan itu dari pengalaman mistik, ya. Bisa ya. Tapi kita coret. Karena tidak valid untuk penelitian alam kira-kira begitu. Menurut filsafat ilmu pengetahuan. Tapi nanti masih bisa kita persoalkan. Bukankah Newton itu juga semacam mendapat wahyu gitu ya? Boleh, boleh, boleh kita persoalkan. Tetapi ilmuwan alam dan filsuf ilmu-ilmu alam membatasi diri pada pengetahuan yang nyata-nyata ada di manusia dan bukan di luar manusia. Maka wahyu kita coret. Oke. Lalu dari mana? Tradisi. Ya, oke. Tradisi juga menjadi sumber pengetahuan. Tapi mereka akan sangat hati-hati karena tradisi juga mengandung ketidakbenaran. Ada gosip, ada otoritas. Mitologi, coret, pasti keras-keras dicoret oleh ilmu alam. Ini wishful thinking dari masa lalu tentang bagaimana menjelaskan dunia, gitu ya, coret. Nah, yang tersisa dari rasio, disebut rasionalisme. Dari pengalaman, observasi, disebut empirisme. Gabungan akal dan pengalaman, kritisisme. Oke, baik. Sudah saya beri ya, lalu. Apa itu rasionalisme? Rasionalisme. Sesuatu yang bisa diterima dengan akal sehat. Bukan. Bukan. Segala sesuatu yang bisa kita terima dengan akal sehat itu Lebenswelt, dunia kehidupan. Pengetahuan dari dunia kehidupan itu lewat akal sehat. Tapi rasionalisme, Bapak mungkin pengetahuan yang bersumber dari asas-asas dari apa bersifat a priori itu tidak ya? ada terlebih dahulu. Rasionalisme adalah aliran yang berpandangan, aliran itu ya abad 17, tokohnya Descartes, lalu Spinoza, Leibniz, saya yang berpendapat bahwa ini penting nih pendapatnya. Pengetahuan kita berasal dari asas-asas yang terdapat di dalam akal budi kita dan bukan dari pengalaman. Maka pengetahuan berciri a priori. Kalau ditanya bentuk ilmu yang didasarkan pada aliran rasionalisme ini apa? Matematika ya. Matematika itu adalah contoh pengetahuan a priori. Matematika. Nanti mau dibahas ya. Ilmu pasti itu a priori. Nah, lalu panca indera. Ini hanya mengulang aja. kebalikannya adalah empirisme itu dari observasi indrawi. Nah, saudara-saudara, ini adalah deduksi, deduksi, ini induksi. Metodenya. Semua metode ilmu-ilmu empiris dipengaruhi oleh aliran empiris. Locke, Hobbes, jadi Hume, terus sampai akhirnya muncul ilmu-ilmu empiris ya. Metodenya induksi sebetulnya. Pengetahuan berciri a posteriori, yaitu lewat pengalaman ya. Oke, kalau kritisisme ini dari Kant ya, dua-duanya. Akal kita punya asas, tapi juga kita mengamati, maka hasil pengamatan dibentuk oleh akal kita, dan itulah hasil sintesis dari pengalaman dan pengetahuan a priori itu. Sintesisnya adalah apa yang disebut pengetahuan. Pengetahuan kritis itu saja di sini digabungkan. Oke. Nah, yang keempat, di mana sumber pengetahuan? Akal atau observasi atau dua-duanya? Maka positivisme menganggap pandangan empirisme benar, menegaskan kembali empirisme, tetapi mengcourting ya, mendiskon empirisme. Kalau empirisme begini, pengetahuan itu sumbernya adalah pengalaman. Menurut Anda tuh pengalaman itu apa saja? Kalau mau dikategorikan, diklasifikasi menjadi dua, jadi yang terbesar dua. Pribadi atau boleh itu dua ya. Tapi nah, belum radikal ya. Kalau seperti itu, kalau mau berpikir radikal, maka hanya dua. Pengetahuan ya, indrawi atau pengalaman indrawi ya, melihat, mencium bau ya, kita sebut saja pengalaman rohani gitu ya, atau pengalaman mental gitu ya. Nah, itu yang nggak bisa dilihat, itu kita juga mengalaminya. Jadi beragama itu adalah bukan pengalaman indrawi gitu. Beragama itu pengalaman mental atau rohani gitu ya. Nah, tapi positivisme mencoret pengalaman mental itu, segala yang berciri mentalistis atau spiritualistis, bahkan rasionalistis itu dicoret. Jadi pengalaman yang valid dipakai sebagai sumber pengetahuan menurut positivisme adalah pengalaman indrawi, hanya pengalaman indrawi. Nah, menurut positivisme hanya pengetahuan tentang fakta itu yang merupakan pengetahuan yang valid. Sedangkan fakta adalah objek-objek indrawi. Fakta itu objek-objek indrawi. Ya. 2 tambah 3, 5. Apakah itu fakta? 2 tambah 3 sama dengan 5. Fakta? Bukan. Fakta harus indrawi, sedangkan 2 tambah 3 sama dengan 5 itu kegiatan akal ya. Mona Lisa indah, fakta? Fakta? Mona Lisa evaluasi atau penilaian. fakta itu harus deskriptif, non evaluatif. Kalau belajar filsafat itu memang berkenalan dengan kategori-kategori yang tidak normatif, melainkan faktual. Tidak preskriptif, melainkan deskriptif. Itu istilah-istilah seperti itu harus dikuasai ya. Kalau Anda membuat riset, riset Anda tidak boleh normatif. Contoh, beberapa tahun yang silam ada kepala sekolah yang membuat riset, isinya penuh dengan tulisan yang seharusnya. Jadi, menasihati guru-gurunya lewat tesis. Ya. Saya katakan Anda sebagai peneliti di sini dan bekas dari kepala sekolah, nanti di luar peneliti ada yang ngomong harus begini. Tapi di dalam riset, nyatanya seperti apa? Faktanya. Dasain dan bukan dasur kalau orang terima kita. Itu istilah-istilah yang harus dikuasai kalau masuk dalam dunia itu. Pertama, membedakan antara penilaian dan kenyataan. Nah, positif ini soal berjasa. Ya. Itu batasnya dengan yang tadi jomblo. Jomblok, ya. Ya, orang kan sudah cukup jelas bahwa pengalaman menurut empirisme itu bisa pengalaman rohani. Tidak ada fakta rohani untuk positivisme. David Hume, Berkeley itu seorang empiris mengatakan bahwa ide pun bisa kualami. Aku mengalami ide. Nah, saudara-saudara, positivisme inilah yang mendasari ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang. Kalau belum, gini, kenapa matematika yang non-faktual sebetulnya itu kemudian berperan di dalam ilmu-ilmu positif untuk menyaring data, sehingga data itu yang tersaring hanya data empiris. Karena matematika mempunyai tingkat kepastian yang tinggi, sehingga menyingkirkan segala bentuk yang tidak bisa dikuantifikasi, lalu tinggal yang bisa dikuantifikasi gitu ya. Nah, maka berciri kuantitatif gitu. Nah, yang kuantitatif ini lalu dianggap faktual, tapi saya tidak mau membawa pada keraguan. Nanti saya yakin nanti Anda sebagian besar akan pilih riset kuantitatif karena itu yang paling cepat untuk lulus ya. Tapi kalau dipikir-pikir secara filosofis dengan serius, sebetulnya data kuantitatif banyak unsur rasional. Banyak unsur a priorinya juga. Ada sebuah perhitungan, ada sebuah rumus, kita masukkan data kepada rumus itu, sedikit banyak kita memformat data dengan rumus itu. Padahal data yang kita selidiki adalah data empiris, dan data empiris itu adalah data manusia, yaitu interaksi antar manusia. Dan komunikasi, banyak simbol dalam komunikasi. Banyak nuansa arti. Itu direduksi semua oleh penelitian kuantitatif yang sebetulnya layak untuk ilmu alam tapi bukan untuk ilmu pendidikan. Tapi karena ya terlanjur berguru pada Anglo-Saxon, berguru pada aliran-aliran yang Amerika, terutama Amerika, banyak perguruan tinggi di Indonesia mengambil jalur itu. Saya pernah mengajar di UI beberapa tahun yang silam. Pendengar saya dari S3, saya ajar, saya beri juga nanti kepada Anda tentang Clifford Gates itu ya. Antropologi mereka, lalu mereka mengatakan ini Clifford Gates ini bukan ilmu Pak, menurut dosen-dosen saya ini cerita, narasi. Kalau ilmu harus ada statistik, harus ada rumus dan seterusnya, dia bilang. Hidup Anda apa? Cerita. Enggak ada statistik. Enggak ada. Bukan fakta dong. Gitu. Ya enggak gitu, Pak. Kan ini hidup, bukan ilmu. Oh ya, jangan pisahkan hidup dan ilmu juga. Ilmu harus juga bisa mendekati kehidupan, apalagi kehidupan manusia. Nah, bagaimana mendekati kehidupan manusia? Seperti misalnya interaksi pendidikan dan seterusnya, atau dalam antropologi gitu ya. Apakah dengan rumus statistik? Ya bisa, tapi nggak cukup itu. Kalau kombinasi metodenya masih bisa, tapi kalau hanya itu pasti sangat kurang. Oh, Bapak jadi pembimbing saya aja deh. Soalnya nggak ada pembimbing, Pak, di UI, dia bilang waktu itu. Sekarang mungkin sudah mulai ada ya. Ya, maklum kan, tergantung siapa yang belajar di mana gitu kan. Lalu baru ada gitu. Nah, banyak yang belajar di Amerika. Lalu mazhab itu yang berkembang. Juga di dikti kita juga banyak mazhab ilmu-ilmu alam. Sampai gak bisa ngerti kenapa ada ilmu-ilmu sosial ini ilmu atau bukan gitu. Orang-orang yang dari ilmu alam ya. Harus ada statistik, harus ada metode, harus ada macam-macam. Tapi ilmu sosial tidak demikian, gak perlu. Bisa juga dengan statistik, bisa juga, tapi tidak harus ada sesuatu yang lain ya. Banyak wawancara, banyak mendekati, observasi, nulis, mengartikan simbol dan seterusnya, itu ada di ilmu-ilmu sosial sebetulnya. Tapi mazhab positivis ini yang berkembang, tokohnya adalah Auguste Comte, abad ke-19, dan dia punya teori juga. Dia yakin bahwa pengetahuan ideal yang paling benar itu adalah pengetahuan positivis. Yang lalu teologi dan metafisika hilang semua. Nah, dia bapak sosiologi, dan kemudian sampai sekarang kita dipengaruhi. Bapak sosiologi berarti bapak ilmu-ilmu sosial. Nah. Ya. Oke. Saya kira itu yang minggu yang lalu. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi. Kita akan mulai dengan ilmu-ilmu pasti, gitu ya. Nah, cara berpikirnya gini. Tentu Anda boleh membayangkan geometri, aritmatika, aljabar, ya, stereometri, macam-macam, trigonometri, boleh ya dibayangkan. Anda juga boleh membayangkan, termasuk dalam ilmu pasti dulu, zaman dulu itu logika, lalu juga musik pernah masuk ilmu pasti dulu di abad pertengahan ya. Nah, sekarang sudah tidak ya. Tapi bayangkan ada ilmu yang disebut seperti matematika. Nah, yang harus Anda bayangkan sekarang ini, bagaimana sih ilmu seperti matematika itu memperoleh pengetahuannya? Dari mana sih pengetahuannya? Lalu kedua, prosedurnya seperti apa, metodenya, lalu kebenarannya bagaimana? Kalau dikatakan bahwa ilmu pasti itu, atau pernyataan di dalam ilmu pasti itu benar, arti benar itu apa di situ? Itu yang harus kita persoalkan kan? Kalau 2 tambah 3 itu benar, apa arti benar di situ? Apakah itu sama dengan arti benar dengan misalnya air mendidih pada 100 derajat Celcius? Air mendidih pada 100 derajat Celcius itu benar. 2 tambah 3 juga benar. Tapi apakah benar yang satu ini sama dengan benar yang lain? Ini kita harus persoalkan. Kalau Anda meneliti siswa Anda bahwa role model di kelas dari guru itu mempunyai pengaruh pada motivasi belajar, dan hasil penelitian Anda disebut benar, dalam arti apa itu benar? Apakah sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5? Kalau perhitungan statistik Anda di dalam penelitian Anda dibenarkan oleh tim penguji atau oleh pembimbing Anda, ini sudah benar. Apakah cukup mengatakan itu benar, berarti benar juga untuk penelitian Anda? Nah, itu yang harus dipikirkan saat ini. Dengan mengetahui cara kerja ilmu-ilmu pasti, Anda mulai kritis terhadap distingsi-distingsi kebenaran. Kita undang yang akan presentasi ya. Nampaknya sudah siap. Pak Suryanto dan Pak Chandra ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Oke. Mari silakan. Supaya kita bisa sama-sama semua belajar ya, tolong kalau ada sesuatu yang Anda tahu tidak benar di situ, langsung silakan angkat tangan, koreksi. Lalu ada yang tidak jelas, klarifikasi langsung ya, angkat tangan. Baru kita bisa sama-sama belajar. Gitu ya. Saya rasa kita di sini bukan berusaha untuk menunjukkan, oh saya punya sangat bagus sehingga nilai bagus ya. Saya kira yang terpenting ada belajarnya, bukan oh saya banyak kesalahan di sini, lalu Anda sungkan, lalu oh ntar nilai jelek lagi kok dikasih tahu ya salahnya. Saya kira bukan itu yang utama. Jadi mari kita sama-sama belajar. Saya juga syok sama Kiki Chandra, syok dengar pengantarnya dari Pak Budi. Kami kayaknya belum sampai ke kesimpulan apa itu benar menurut matematika di sini. Kami sebatas mencoba membantu Anda untuk membaca dan mengerti isi dari fotokopian, mungkin lebih ke arah itu ya, fotokopian yang sudah kita punya bersama. Artinya kita semua nggak semua bisa membaca semuanya ya. Jadi dengan saya nanti mendengarkan tugas dari saudara, saudara membantu saya untuk mengerti itu tanpa saya harus keluar usaha dan waktu yang sebenarnya sangat sedikit kita punyai setiap hari ya. Demikian juga hari ini kami coba bantu Anda untuk mengerti bab itu. Mudah-mudahan ada sedikit saja menyinggung ya kriteria kebenaran yang tadi diminta dari Pak Budi. Silakan presenter teman saya Chandra untuk membuka. Ya, selamat pagi Pak Budi yang terhormat dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Kesempatan ini kami coba untuk mempresentasikan tentang cara kerja ilmu-ilmu pasti secara sumber pengetahuan a priori dan dengan menggunakan metode deduksi gitu ya. Nah, jadi ada baiknya kita kenalin dulu terminologi-terminologi yang mungkin diperlukan gitu ya. Nah, jadi terminologi pertama ini sebenarnya awal mulai ilmu pasti ini dimulai dengan sesuatu yang berhubungan erat dengan kebutuhan praktis pengamatan empiris gitu. Jadi pada zaman dulu mungkin ketika orang-orang menemukan sebuah masalah gitu ya, berarti dia butuh sesuatu gitu ya, secara praktikalnya aja, secara praktisnya. Nah, kemudian dia mulai mengamati sesuatu itu melalui pengamatan yang sifatnya empiris. Sehingga pengetahuan itu sendiri bisa berasal dari pengalaman indrawi yang Pak Budi katakan, yaitu a posteriori gitu. Jadi dia harus mengalami dulu, baik itu secara mental, tadi yang ditampakkan secara mental dan secara indrawi, berarti itu namanya pengetahuan yang bersifat a posteriori. Dan kemudian bisa juga dengan ketika kita bermain dengan akal kita, yaitu pengetahuan a priori gitu, yang akhirnya nanti berkembang melalui kritisisme yang tadi dibahas, atau oleh yang menawarkan sering disebut sebagai sintesis a priori gitu ya. Nah, pengetahuan rasional ya pengetahuan yang tidak didasarkan pengalaman, dan sifat ini lebih bersifat menganalisa gitu atau analitik. Sedangkan pengetahuan empiris ini ya dia berdasarkan pengalaman, lalu nanti dilanjutkan melakukan sintesis dari pengalaman-pengalaman itu. Makanya kenapa kalau pengetahuan empiris ini sering juga disebut sebagai induksi gitu, induksi. Nah, misalnya kita ambil contoh untuk membawa kita semua sampai kepada sintesis a priori gitu. Misalnya yang pertama, kucing adalah hitam gitu ya. Kucing adalah hitam secara mutlak benar menurut definisinya. Jadi kalau misalnya zaman dulu kan masih logika klasik gitu ya, masih logika klasik, jadinya mungkin masih bisa ada perdebatan terjadi di situ. Cuman kayaknya dalam logika modern, ya, kalau saya salah mohon dibetulin Pak Budi. Gitu. Jadi dalam logika modern setelah ditemukan kemarin diskusi sama Pak Surya, dalam Wittgenstein ini ternyata ketika ada sistem dua nilai benar salah, akhirnya dia bisa sampai kepada tautologi itu gitu ya. Nah, tetapi penolakan kebenaran itu sendiri juga bisa dimunculkan melalui sesuatu yang bersifat kontradiktif. Nah, cuman permasalahannya kontradiksi ini tidak bisa muncul dari diri dia sendiri, tetapi munculnya daripada pengalaman itu gitu. Jadi pengalaman yang kita observe gitu atau ditemukan melalui pengalaman tersebut gitu ya. Nah, jadi misalnya ambil contoh yang kedua gitu ya. Meja-meja itu berwarna coklat gitu. Kita mulai dari melihat a posteriori, lalu kita mensintesis dia gitu, mensintesis pengetahuan a posteriori itu. Nah, ternyata bisa menjadi tidak benar. Dia bisa menjadi benar, statement yang dibawa bisa menjadi benar kalau misalnya kita sudah sepakat dulu atau kita sudah memutlakan benar bahwa memang meja itu warnanya coklat gitu. Jadi yang di bagian atas ini lebih mengarah kepada kucing sebagai subjek dan hitam adalah predikat, dan predikat ini dia sudah menyatu bersama subjeknya gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka yang di bawah ini, statement sintetik ini bisa dikatakan benar gitu. Tapi kalau misalnya predikatnya belum gitu, artinya kontradiksi tadi gitu ya. Nah, maka statement yang di bawah ini bisa salah artinya gitu ya. Jadi pengalaman a posteriori ini bisa bersifat salah gitu yang di bawah ini. Nah, maka dari itu kesimpulannya untuk dijembatani ini melalui sintesis a priori kan dikatakan pembantahan ini tidak muncul atau tidak bisa atau tidak akan pernah muncul dari kontradiksi dirinya sendiri, yaitu kucing tadi itu, tetapi lebih bisa dimunculkan melalui sebuah pengalaman. Nah, sehingga persepsi a posteriori ini ya kita olah lebih lanjut melalui kategori-kategori a priori di dalam pikiran kita. Nah, itulah sintesis a priori, kurang lebih seperti itu. Jadi tambahkan sedikit. Ya, ini baru awal mulai. Jadi nanti kemudian di dalam perkembangan selanjutnya kita akan melihat ilmu pasti memang semakin terpisah dari pengalaman indrawi, dan kontradiksi bisa di apa ya, kontradiksi itu bisa dibuktikan muncul dari dirinya sendiri dalam misalnya nanti Gödel incompleteness theorem ya. Tapi sementara ini awal mula memang demikian. Silakan. Betul, itu juga terlalu kecil gimana ya. Terima kasih ya. Ya, karena saya kurang mengerti, saya kurang bisa tidak mengerti dari diri sendiri. Mm-mm. Itu dari pengamat atau dari objek yang diamati baca berapa jawab sudah. Sorry, itu pertanyaannya Pak Martinus. Tapi kan ada statement kontradiksi itu tidak muncul dari diri sendiri melainkan dari pengamat. Betul. Nah, yang di, apakah itu muncul dari diri sendiri itu objek yang kita amati atau kita sebagai pengamat? Oh, dari subjeknya atau dari objek yang diamati gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita lihat kucing warnanya hitam gitu ya. Nah, dia enggak bisa kucing hitam dan putih. Maksudnya bukan kucing belang gitu, bukan. Tapi maksudnya kalau kita ngelihat misalnya botol minum ini kan hijau warnanya gitu ya. Nah, ini enggak bisa kalau botol ini adalah hijau dan hitam gitu. Jadi kontradiksinya enggak bisa muncul dari dia nih, dari dia sendiri nih gitu. Dari ya kita bilang bisa objek atau di sini kita bilang subjek gitu di sini. Tapi kalau kita yang lihat sebagai a posteriori ini ya kan, kita bisa lihat dan kita bisa memunculkan kontradiksi kalau kita misalnya mau ngeyel gitu kan. Wah, ini enggak hijau ini gitu, ini hitam menurut saya gitu kan. Nah, itu kan berarti a posteriori gitu. Jadi dia bisa dimunculkan kontranya, tapi bukan diri dia, bukan dari dia, tapi dari ya mungkin dari pengamat lah. Dari pengamat. Ya, dari pengamat gitu mungkin. Mungkin dari Pak Budi. Mungkin menghemat waktu. Anda jelaskan semua nanti baru tanya jawab gitu ya. Lalu kedua, pokok-pokok bahasan di sini sedikit banyak bisa menyederhanakan presentasi misalnya. Apa sih ilmu pasti itu? sejarah singkatnya seperti apa, lalu sebagai bagian dari Triple A, lalu metodenya bagaimana, lalu kenisbiannya di mana? Karena ilmu pasti kan biasanya dianggap mutlak, tapi kok ya nisbi gitu. Itu ada di bukunya Perhak bab 4. Abis ini jadi ya, sebagai pengantar terminologi. Ya, pengantarnya aja udah sangat dalam gitu ya. Pengantar harus ramah-ramah gitu. Selamat datang. Gitu ya. Jangan langsung deal bisnis di pengantar. Saya to the point. Jadi kita coba besarkan. Nah, jadi dari terminologi itu kita bisa sebenarnya bisa dibaca di perapnya. Bidang-bidang yang dulu pernah dicapai ilmu pasti sejarahnya dimulai dari bidang-bidang yang sifatnya klasik, yaitu dua bidang. Jadi ada satu masalah kemudian diamati, biasanya berkaitan dengan sifat yang geometri dan perhitungan atau aritmatika. Nah, sehingga cabang ini dinilai cabang yang paling kuno dari ilmu pasti. Dan sebenarnya pada awalnya ini dalam pembentukan ini direncanakan ini sebagai sebuah sistem yang ketat dan konsekuen, tapi menggunakan dasar-dasar yang paling sederhana, ya, yang penting bisa digunakan untuk memecahkan masalah sebenarnya pada konteks zaman dulu gitu ya. Nah, serta, nah ini dia nih yang di bold merah ini, patokan-patokan yang ditentukan untuk maju berdasarkan anggapan-anggapan yang paling sederhana itu. Nah, inilah sebenarnya prinsip deduksinya gitu ya, deduksinya ada di sini gitu. Nah, misalnya ambil contoh ilmu ukur Euclides yang telah terkenal di Iskandria, bertahan dari sanggahan-sanggahan yang keluar atau kritik-kritik yang keluar sampai abad ke-19. Nah, kemudian ada juga ilmu hitung dan aljabar juga dikembangkan untuk menilai sistem Romawi yang sangat ribet, misalnya X1, X11 gitu ya, C, M, dan D gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dalam proses-proses perkembangan itu dengan metode ini nih tadi gitu, akhirnya kita bisa mereka bisa menggabungkan ilmu ukur dan ilmu hitung gitu ya. Misalnya dengan trigonometri kan dengan segitiga, nah itu ada bangunnya gitu kan, dan kemudian ada sinus, ada cosinusnya, nah berarti ada aritmatikanya juga di situ. Nah, kemudian diferensial ini bisa mengukur misalnya area yang tercover persatuan waktu gitu ya, dengan metode diferensial. Nah, tokoh-tokohnya ini ya Pascal, Newton, Descartes, René Descartes gitu ya. Nah, terus kesimpulannya dari ini semua sebenarnya itu adalah ilmu pasti klasik yang tercapai sampai pada abad ke-18, tapi masih terus bisa berkembang gitu ya. Jadi memang pada zaman dulu ahli-ahli matematika yang menemukan ilmu pasti pada zaman dulu ini memang tidak terlalu tertarik dengan sesuatu yang abstrak yang tidak ada kegunaannya. Mereka tidak punya banyak waktu untuk duduk memikirkan, oh dari mana ya itu bisa teori seperti itu, tapi lebih langsung penerapan. Lalu mereka dapat prinsip-prinsipnya dan mereka sibuk sekali untuk menemukan penemuan-penemuan lain terus-menerus begitu. Sampai kemudian nanti semakin maju baru mulai orang berpikir lebih abstrak, lebih sesuatu yang lebih mengenai angka-angka itu sendiri. Dan setelah itu berkembang musik yang tadi Pak Budi katakan, musik dan ilmu falak atau astronomi gitu ya. Tadinya saya juga bingung falak ini apa gitu ya. Ternyata astronomi gitu, saya pikir ilmu apa gitu. Nah, dulu jadi disebut falak dulu, saya masih ingat dulu di SD atau SMP bukunya namanya ilmu falak. Arab bahasa Arab. Palak. Bukan palak ya. Iya, saya kira pada tim. Salah ketik kalau enggak bercanda saya. Jadi musik dan ilmu falak. Nah, jadi ini sebenarnya adalah sebuah lanjutan gitu ya dari pertemuan antara tadi aritmatika dan geometri ruang yang kita goras tadi udah gabungkan gitu tadi. Nah, kemudian sejak abad pertengahan tadi ilmu ukur, ilmu hitung, nah, terus ditambahkan dengan ilmu falak, astronomika dan musik digolongkan sebagai satu kelompok kecakapan. Karena orang zaman dulu tapi nanti aja deh itu. Nah, jadi itu sebagai satu kelompok kecakapan atau artes. Nah, ilmu falak ini bisa dianggap sebagai ilmu yang paling dekat dengan ilmu pasti yang a priori karena udah bisa terlihat beberapa kali, misalnya dengan melihat rasi bintang, kemudian perputaran bumi mengelilingi matahari gitu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu yang coba kita tangkap ya. Mungkin bisa salah, nanti bisa dikoreksi. Nah, terus tinggi rendahnya nada musik juga sama gitu kan. Misalnya kalau kita main gitar gitu ya, kalau nada tinggi senarnya dideketin ke sana gitu kan, ada perhitungan dengan frekuensi juga terkait dengan frekuensi. Nah, sehingga ini bisa dimasukkan ke dalam ilmu pasti pada masanya dulu gitu ya. Nah, kemudian berkembang lagi ke logika klasik Aristoteles yang sampai sekarang masih banyak jasanya kita pakai dalam silogisme gitu ya, dalam silogisme. Nah, Aristoteles ini menyumbang satu logika klasik yang namanya silogisme deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan dengan memberikan dua buah premis yang berkaitan sebagai premis mayor dan premis minor. Nah, di mana premis mayor ini adalah premis yang termnya menjadi predikat dan premis minor adalah yang termnya menjadi subjek. Nah, ini ada satu contoh untuk memahami ini. Misalnya semua tumbuhan membutuhkan air gitu ya. Nah, premis mayor termnya menjadi predikat. Predikatnya apa? Membutuhkan air gitu ya. Nah, sedangkan premis minor ini contohnya adalah akasia adalah tumbuhan gitu. Jadi akasianya adalah subjeknya gitu. Nah, maka kita bisa menarik kesimpulan secara silogisme deduktif tentunya ya, akasia membutuhkan air gitu ya. Ini dalam logika klasiknya gitu ya. Nah, kemudian iya, dari premis mayor, premis minor ini nanti akan ilmu matematikanya juga akan mengambil cara seperti itu sampai akhirnya ini menghasilkan satu kesimpulan yang kemudian bisa jadi itu adalah sumber dari, kalau di masa lalu matematika klasiknya itu sumber dari aksioma-aksioma yang ditentukan nanti ya. Jadi aksioma itu muncul pertama memang dari empiris awalnya. Aksioma itu term, adalah satu term, satu istilah, ada suatu apa ya, pernyataan yang kita tidak bisa buktikan sebenarnya, self evident gitu ya, membuktikan dirinya sendiri. Nah, seperti Euclides tadi, kalau kita masih ingat sebelum slide sebelum ini, itu dia punya 5 aksioma dan 5 postulata. Keduanya aksioma dan postulata ini adalah term-term yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan, tapi mereka deduksi, mereka ambil dari pengamatan atau mereka jadikan satu alat untuk dengan logika deduksi itu untuk menghasilkan nanti teori-teori berikutnya. Jadi seperti kata orang, seperti piramida yang terbalik, dimulai dari 1 atau 5 aksioma, 5 postulata, lalu dari situ mereka deduksi lagi untuk membangun aksioma lain, teorema lain berlapis-lapis. Sehingga di dalam lapisan-lapisan itu orang yang meneruskan, orang yang mewarisi ya, generasi yang lain mewarisi, peradaban yang lain mewarisi, itu kadang sudah tidak memeriksa lagi lapisan-lapisan teorema yang begitu tebal itu. Kadang-kadang sudah dianggap juga seperti aksioma ya, padahal banyak yang sebenarnya kemungkinan bisa diperbarui, dikembangkan atau di apa, diperiksa, dikoreksi bahkan ya. Dan akhirnya penggabungan itu menciptakan satu kemerdekaan gitu ya. Namanya Septemartes Liberales. Ini adalah sebenarnya ada 7. Jadi yang 4 tadi musik, ilmu falak, kemudian aritmatika dan geometri. Nah, ditambah dengan 3 lagi atau dikenal dengan trivium seperti tata bahasa, logika dan pidato atau retorika. Sebenarnya 3 bagian ini mungkin kalau coba kami tangkap, ini sebenarnya adalah penambahan di segi bahasa gitu ya, penambahan di segi bahasa. Nah, jadi ketika kecakapan itu juga sama bercorak pada a priori, misalnya contoh bahasa latin yang sangat sempurna yang pertama-tama itu dipakai untuk mengatur semua bahasa lain. Makanya mungkin kalau belajar biologi kadang-kadang masih ada istilah-istilah latin yang sampai sekarang masih harus kita hafal dan kita pakai gitu ya. Nah, kemudian sekelompok kalian atau kepandaian yang menurut anggapan kuno ini ya akhirnya kita mengerti sebagai ilmu-ilmu pasti. Nah, dalam abad pertengahan disebut sebagai artes, ya artinya kecakapan yang tadi saya bilang nanti dulu gitu ya. Karena zaman dulu kalau misalnya orang punya kecakapan itu biasanya dia bisa bekerja dengan lebih santai, dengan lebih ringan, nggak usah kerja berat. Jadi dianggap sebagai sebuah kemerdekaan di situ gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kita lihat artes ini ya tadi mungkin udah sempat disinggung Pak Budi tentang forma dan material gitu ya. Nah, ini dia maksudnya gitu. Jadi artes ini sebenarnya sekarang ini akhirnya dinilai atau dikonsider dipertimbangkan untuk saya sebagai sebuah metode-metode atau bentuk-bentuk untuk menjalankan ilmu-ilmu itu, sedangkan pengetahuannya sendiri ya baru disebut sebagai saintia atau sains gitu ya. Nah, ini berarti menyangkut bahan atau isi pengetahuan yang kita pelajari, sedangkan artes itu adalah sebuah percakapan, berarti bagaimana kita mengolah pengetahuan-pengetahuan melalui sebuah metode, maksudnya seperti itu. Lanjut dulu Pak ya. Ya ini ininya mungkin sebetulnya kan ada di dalam buku ya, ya. Ya dalam presentasi tidak perlu dipindahkan kalimatnya ke teks, tapi Anda boleh menjelaskan pokok-pokok yang menarik di sana dan bisa kita diskusikan. Sebetulnya presentasi seperti itu, kebebasan di tangan Anda, ya. Jadi tidak harus merepresentasikan isi buku. Ya, jadi ini ada di buku semua. Semua ada di buku, bisa dibaca. Lalu kita skip aja berarti. Poin ya, langsung poin ya. Iya. Iya, bab 4 ya. Jadi kalau memfotokopi itu dibuka-buka juga ya. Jadi ini adalah silabusnya. Ikuti referensi. Itu untuk persiapan ketika masuk di lab. Iya. Kalau enggak, kalau seperti orang mau wisata ke Barcelona tanpa buku panduan itu bisa makan hal-hal yang bikin sakit perut ya. Nah, Anda harus baca dulu supaya bisa menangkap yang lebih baik. Ya, ini kami ambil dari bab 4 ya. Ya. Bab 4 cara kerja ilmu-ilmu pasti di bab 4 ya. Ada di kemarin ya. Ada ketemu. Gak apa-apa. Oke. Silakan. Nah, yang ini berarti kita mulai dari paham dasar nih. Ya, tadi ya, Pak Surya udah mencoba menjelaskan seperti piramida terbalik tadi ya. Kemudian aksioma yang akhirnya menjadi patokan kerja kita. Dan di konsul ini secara deduktif itu menurunkan sejumlah dalil yang sangat tidak terbatas jumlahnya. Tetapi pertanyaannya terkadang ketika menurunkan ini kan orang bisa sembarangan gitu ya. Ya pokoknya semua dibicara-bicarakan saja masalah benar-salah, oh, itu ya biarin aja lah, yang penting kelihatan pinter gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini ada metodenya deduksi ini untuk menjaga penurunan itu supaya nggak lari sebenarnya, itu aksiom-aksiom intinya gitu. Nah, jadi di sini syarat benarnya dalam arti koresponden, harus koheren, performatif, dan konsensual gitu ya. Nah, jadi intinya satu persatu ya. Nah, kalau korespondensi sebenarnya gampangnya kayak kayak di relasi matematika lah gitu ya, hubungan satu-satu gitu ya, di dalam hubungan matematika itu gitu. Jadi misalnya di dalam sistem set theory, misal di dalam teori himpunan ya, selalu nanti ada dikatakan misalnya dalam piano aritmatik sistem itu atau set theory lah ya. Selalu ada satu bilangan yang mengikuti bilangan sebelumnya. Nah, itu berarti ada hubungan koresponden satu-satu gitu ya. Ya, dan koheren itu dia nyambung gitu ya. Jadi jangan kita pakai aksiom ini tiba-tiba larinya ke sana seperti skip gitu. Jadi tidak ada koherensinya. Nah, itu berarti penurunannya salah secara deduktifnya gitu ya. Dan performatif ya, kalau performatif kemarin sempat kita diskusiin juga ya, karena performatif ini di beberapa informasi yang kita dapat ini adalah ada mengandung pengertian seperti ini. Ilmu itu dinyatakan benar kalau misalnya bisa diaplikasikan, realitasnya bisa dikerjakan, performa gitu. Tapi kayaknya sih kalau di topik ini kita nangkepnya ya, mungkin kan nggak semua ilmu itu sebenarnya bisa dibuktikan langsung pada saat itu setelah dia jadi satu teori katakan. Jadi performatif di sini mungkin lebih diarahkan adalah bagaimana kita bisa melaksanakan penurunan itu gitu. Jadi bisa dilakukan performanya gitu di situ. dan jadi, konsensualnya ya pertama kebenaran itu bisa dilakukan sesuai konsensus gitu. Jadi ya mungkin lebar sumut kali ya. Tanda-tanda, lambang-lambang itu kan sesuatu yang konsensus ya sifatnya. Jadi kita tahu, oh ini lambang ini artinya ini di dalam matematika itu sendiri kan banyak lambang-lambang yang digunakan. Itu dari konsensus. Ini kami ambil dari slide-nya Pak Budi ya. Cuma minus, itu terlalu banyak teori kebenarannya, tapi nanti saya masih bicara itu. Kita terlalu banyak. Kita tunggu kata akhirnya dari Pak Budi ya. Nah, jadi ini ilmu pasti ini bersifat abstrak karena tidak berpengalaman empiris yang konkret gitu ya. Jadi mungkin masih abstrak dulu, bermain dengan a priori kita gitu ya. Semakin abstrak pagi ini juga semakin abstrak. Oke. Ini bagian Pak Surya. Silakan Pak Surya. Sebenarnya inti dari sangat kecil saya buat sangat besar. Nah, begini aja, saya usul ya. Ya. Anda ngomong apa yang Anda tulis aja. Ketahui dari hasil membaca itu. Oke. Daripada menghidangkan bacaan di situ. Ya udah. Kita bisa tutup saja. Nanti kalau mau bacanya tinggal di copy dari sana. Ya. Kira-kira kita sudah melihat pertama apa yang membuat matematika itu atau logika, matematika dan logika itu menjadi ilmu yang pasti. Kita sudah melihat bahwa banyak sekali itu hasil kerja ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang pinter gitu selama berabad-abad melalui aksioma, postulata, lalu deduksi, ilmu-ilmu deduksi ya. Ya, ilmu deduksi itu sendiri ya, dengan premis mayor, minor, dan lain sebagainya ya. Kita melihat itu salah satu yang membuat ilmu itu semakin dia berkembang, akhirnya semakin pasti. Tidak ada dari kita yang waktu belajar matematika di sekolah mencoba mengecek ulang lagi ya, waktu kita belajar geometri, oh Euclides ngomong apa sebenarnya. Dan itu juga geometri yang kita belajar di sekolah bukan punya Euclides langsung kan, sudah ada kembangan dari siapa ya, saya lupa nama salah satunya. Nah, kita tidak mencoba mengecek ulang lagi, sehingga semua kita terima aksioma-aksioma itu bisa dioperasikan dan kita rasa itu sangat pasti gitu. Kemudian yang membuat atau saya mau ini sebelum dilanjut, kami itu saling melihat dan saling tersenyum. Sebetulnya aksioma itu apa sih? Saya kasih contoh ya. Sorry, saya sendiri bukan. Terima kasih. Saya kasih contoh, ini aksioma yang paling terkenal, misalnya aksioma dari Euclides. Ada 5 aksioma dan 5 postulata. Jadi aksioma ini contohnya, jika 2 benda sama dengan benda ketiga, maka kedua benda tersebut sama. Oke? Itu sebuah aksioma. Lalu genap ditambah genap, hasilnya genap. Ganjil ditambah ganjil, hasilnya genap. Bagaimana membuktikannya? Kita agak sulit membuktikannya. Tapi itulah aksioma. Jadi ada semacam self-evident di situ. Ada pembuktian pada dirinya sendiri. Kemudian postulata. Postulata Euclides. Dari sembarang titik dapat ditarik sebuah garis lurus menuju sembarang titik lain. Ini pelajaran geometri SMA. Lalu ada 4 lagi. Dan seterusnya. Jadi aksioma dan postulata ini yang bekerja terus, lapis demi lapis, melahirkan dengan deduksi, melahirkan dalil baru lagi, dalil baru lagi, lalu diambil lagi dalil baru itu jadi premis lagi, sampai lalu melahirkan lagi dalil berikutnya, begitu, bersusut. Kira-kira begitu. Itu nggak apa ya, saya nggak tahu nih, menyesatkan. Salah. Kalau soalnya masih banyak slide di situ. Enggak, ya cuma ini aja. Jadi itu kira-kira. Lalu yang kedua adalah logika, ilmu logika itu sendiri akhirnya menyumbang pada kepastian ilmu pasti. Ya, logika modern yang terus berkembang menyumbang pada ilmu pasti. Nanti kita bisa baca sendiri nanti perkembangan dari logika modern, dari Bertrand Russell dan sebagainya, logika Aristoteles yang sudah pernah kita dengar mungkin ya, itu diperbarui oleh Bertrand Russell, diberi simbol baru ya gitu, atau diberi kekuatan baru ya untuk logika modern. Kemudian ketidakbergantungan pada bukti empiris itu membuat ilmu ini disebut ilmu pasti. Tapi dengan semakin tidak bergantung pada bukti empiris, rasanya wah ini okay. Kita mau buktikan juga salah, susah ya. Tapi apakah itu berarti ilmu pasti itu ada ilmu yang mutlak, yang tertutup sifatnya, tidak bisa dikoreksi? Tidak juga ya. Kita melihat dalam abad 20 ada beberapa, abad 19 ada beberapa penemuan di dalam perkembangan, maksud saya dalam ilmu pasti, yang mengkoreksi atau mengembangkan ilmu pasti yang sudah ada sebelumnya. Misalnya geometri, jadi ada geometri non-Euclides ya. Ini saya juga sampai sekarang saya mencoba membayangkan, saya belum dapat sumbernya, saya bingung ya. Karena dari dulu kan belajar sudut ketiga dalam satu segitiga pasti tidak kurang atau tidak lebih dari sebuah sudut siku-siku. Tapi ternyata geometri non-Euclides bisa sampai ke kesimpulan ini ya. Kemudian ilmu aljabar dari aritmatika biasa bisa jadi aljabar simbolik yang nanti ada bilangan kompleksnya akar minus 1 itu ya. Wah, itu sesuatu yang buat kita yang bukan matematikawan agak sulit nerima. Tapi intinya apa yang kita punya sekarang, matematika yang kita punya sekarang itu bukan suatu sistem tertutup yang tidak bisa dikoreksi. Itu bukan satu kebenaran absolut yang mutlak datang dari langit begitu. Tidak, matematika tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir, dua perkembangan lagi pada abad 20 yaitu yang dari sumbangan dari ilmu logika, sorry, tadinya huruf besar semua jadi huruf kecil. Ya, dari logika ya, dari ilmu logika. Kemudian ada juga beberapa dari formalisme, logisisme ya, dan intuisionisme yang membuat seolah-olah untuk intuisionisme terutama ya, matematika itu bisa menghasilkan dua jawaban, maksudnya dua kesimpulan dalam satu teorema itu boleh dua kesimpulan bahkan. Itu sampai sekarang saya juga belum mengerti bagaimana bisa begitu ya. Tapi orang intuisionisme dari matematika intuisionisme okay, gitu. Nah itu yang kita bingung ya, kalau kita jadi guru SD loh, kok ada ya matematika begitu ya, saya juga bingung ya. Kemudian yang paling terkenal adalah sumbangan dari Kurt Gödel ya. Kurt Gödel ini matematikawan, seorang matematikawan yang berhasil menuliskan satu teorema, incompleteness theorem atau teorema ketidaklengkapan, yang meruntuhkan usaha banyak ahli lain untuk menunjukkan matematika sebagai satu sistem yang lengkap, yang sempurna begitu ya. Diruntuhkan oleh Gödel dengan teoremnya. Dia berhasil membuktikan lewat satu cara yang sangat brilian ya. Saya sempat baca, kalau saya tanya teman saya yang ngambil filsafat matematika di Purdue University gitu ya. Wah, itu luar biasa, mengagumkan. Sampai sekarang orang masih ngomongin terus ya. Sampai tahun 2013 pun masih ada tulisan buku tentang dia ya. Mencoba mengartikan, menafsirkan. Apa sih maksudnya penemuan dia ini atau teorema yang dia buat ini? Dia berhasil membuktikan sistem aritmatika piano ya, itu tidak lengkap. Hasilnya, dia buktikan bukti-bukti, hasilnya bisa sampai pada satu titik kontradiksi di dalam sistem matematika aritmatika itu. Dan hasilnya sampai bisa sampai pada satu bukti bahwa itu undecidable. Itu kata yang dipakai. Saya bukan matematikawan, tapi kira-kira artinya undecidable. Ya, saya juga bingung apa artinya undecidable. Oke, itu saja kenisbian ilmu-ilmu pasti. Jadi, kenisbian artinya relatif ya. Bisa jadi relatif. Terima kasih ya, Pak. Tepuk tangan untuk mereka. Tepuk. tanya jawab. Lupa tanya jawab. Ya, silakan. Iya, saya satu pertanyaan sederhana dan dari beberapa buatan saya. Matematika itu disebut ilmu pasti ya. Kalau secara simbol, saya bilang pasti itu mutlak. Tapi itu berjelasan sesuatu yang abstrak, kemudian aksioma, terus tidak terdeterministik dan empiris, bisa dibilang pasti sih. Itu. Jadi sesuatu itu kemudian aksioma. Aksioma pun itu masih bisa kita pertanyakan, sebenarnya enggak ini. Tapi kenapa bisa disimpulkan seperti ilmu yang pasti? Aja. Oke, untuk pertanyaan pertama, sekarang pertanyaan kedua. Saya agak kurang ngerti soal yang quadrivium sama trivium gitu ya. Itu apakah yang kalau kita belajar sains itu disebut dengan chaos science gitu? Seperti kayak belajar astronomi, sekarang disebutnya sebagai suatu keteracakan yang terprediksi gitu. Kita belajar cuaca, ada yang mempelajari cuaca, tetapi tidak bisa dianggap sebagai ilmu pasti, tetapi bisa kenapa tetap digunakan sebagai pertimbangan. Apakah saya tadi dan tadi berpikir jadi ilmu pasti itu apa sih gitu? Jadi karena yang disebut dengan quadrivium itu berarti pernah jadi ilmu pasti tapi tidak sekarang tidak lagi gitu yang saya tangkap dari penjelasan tadi. Saya kira apa sama dengan chaos yang kalau belajar sains itu bagiannya disebut dengan chaos science atau seperti adil sekali ya, saya kira satu pertanyaan untuk Pak Chandra tapi tidak ke saya. Dan kebetulan dia guru sains, karena saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan tadi. Sekarang Pak Chandra. Kalau menurut saya ya, sebenarnya Pak Budi udah terangkan melalui kemarin tuh yang diagram itu tuh. Jadi dimulai dari ilmu-ilmu alam, kemudian berkembang ke ilmu-ilmu sosial gitu ya. Jadi ini pada saat kita berbicara tentang sejarah ilmu-ilmu pasti ini memang astronomika atau ilmu falak tadi gitu ya. Nah itu sempat masuk ke sini karena melibatkan perhitungan gitu. Jadi yang kita tangkap dari buku Perak juga dikatakan memang pengetahuan-pengetahuan itu sebenarnya semua pengetahuan-pengetahuan empiris sifatnya yang bisa diamati ini semua pengen dirasionalisasikan gitu melalui sebuah metode gitu. Jadi kenapa matematika juga dari yang tadi kebutuhan praktis kemudian pengamatan a posteriori dia ingin membentuk sebuah sistem gitu kan yang konsekuen tadi yang dengan dimulai sesuatu sesederhana akhirnya bisa menjadi satu apa namanya satu teori gitu yang sifatnya pasti. Nah cuman sekarang kalau astronomika itu ya kalau tadi Ibu Lucy mengatakan udah nggak masuk dalam arti tanda kutip chaos science itu ya mungkin ketidakteraturan itu misalnya bisa muncul gitu kan dan sebenarnya ketidakteraturan itu sebenarnya sebuah pattern juga sih gitu kalau menurut saya gitu. Jadi pertama memang kita mencoba memetakan sebuah pola tetapi kalau kita masuk ke ilmu sosial yang minggu lalu disampaikan kan kalau kita berhadapan sesuatu yang sifatnya dinamis seperti orang gitu kan bukan objek gitu nah kecenderungan dinamikanya bisa lebih keluar dan akhirnya menimbulkan satu ketidakteraturan itu. Nah tetapi melalui satu ketidakteraturan itu sebenarnya kita masih bisa untuk membaca satu polanya sih sebenarnya kurang lebih begitu sih kalau yang saya pahami gitu ya. Jadi pola itu masuk empiris karena berdasarkan pengalaman atau sebenarnya pola ya. Oke. Okay. Ini. Ya. Kalau di dalam sejarahnya itu berpikir Aristotelian mereka itu ketika menyusun kurikulum septem artes liberales ya. Itu ada quadrivium yang berciri formal dan trivium yang berciri material gitu ya. Nah, formal itu maksudnya cara berpikir. Material itu artinya mengandung unsur observasi gitu atau ada isinya gitu ya. Ilmu alam itu material. Matematika itu formal gitu. Kenapa matematika formal? Karena itu cara berpikir saja. Nah, kalau Anda tarik-tarik ke abad 21, 20 lalu chaos science dan science biasa agak terlalu jauh. Ini Aristotelian berpikirnya. formal dan material. Itu aja. Kalau chaos science itu lain lagi, nanti kita bahas setelah hal-hal yang mendasar ini bisa kita mengerti dulu. Nanti ada saatnya di mana kita membahas apa namanya. Jadi di dalam sebetulnya teori chaos itu juga sebenarnya tentang tatanan, bukan tentang chaos itu sendiri. Jadi ada jenis chaos yang mempunyai pola, ada jenis chaos yang tidak mempunyai pola, semacam itu. Itu nanti dibahas dalam new sciences. Ya. Agak sabar nanti ke daerah postmodern dan sebagainya sama ya. Mungkin untuk yang terakhir, saya bingung untuk menjawabnya. Tapi kira-kira Pak Martin kalau terima aksioma ini bisa dibantah nggak? Jika dua benda sama dengan benda ketiga, maka kedua benda tersebut sama. Bisa nggak kira-kira bantah? Bisa. Bagaimana ya membantahnya? Saya bingung. Kalau saya pertanyaan adalah, kalau dulu pastikan yang kita mempelajari, tapi kan itu ada aksioma, abstrak. Kan tadi dari penjelasan atau pengantar, tidak maksudnya itu kan dia tidak tergantung pada empiris, gitu. Terus dia masih terbuka untuk dikoreksi segala macam itu kan statement mereka begitu kan, masih ada kemungkinan untuk dikoreksi kan, seperti itu. Nah, kenapa bisa dikatakan pasti kalau masih ada kemungkinan kalau ada kemungkinan koreksi pasti ada kemungkinan salah, nah, seperti itu. Yeah. Nah, kenapa? Bilang pasti seperti itu. Oh iya, itu pertanyaannya. Itu pertanyaan saya itu. Nah, ya, saya bisa menjawabnya bagaimana ya. Karena kalau kita baca aksioma, kalau bukan mungkin yang bisa menemukan kayak tadi Gödel dan sebagainya itu saya rasa orang jenius. Tapi orang-orang biasa seperti saya juga bisa membantah ini. Walaupun tapi ada unsur kejeniusan dalam diri Anda ketika menjelaskan tadi tanpa Anda sadari bahwa aksioma itu adalah hal-hal yang self-evident. Iya, sudah benar dengan sendirinya, nggak perlu dipersoalkan itu. Tanpa sadar Anda menjadi jenius di situ. Tapi jenius tak sadar. Baik, hal-hal yang sudah self-evident. Misalnya termasuk aksioma ini misalnya. Jadi aksioma itu asas-asas akal budi yang sudah benar dengan sendirinya, karena kalau itu dilawan itu bertentangan dengan akal budi itu sendiri. Misalnya salah satu asas itu non kontradiksi. Akal kita tidak bisa menerima kalau misalnya hitam itu ya putih, itu nggak bisa. Hitam ya hitam, putih ya putih. Benar adalah benar, tapi nggak bisa loh. Akal kita sulit menerima. Yang ini benar, tetapi salah. Salah, tetapi benar. Nggak bisa. Akal kita tuh sudah dikonstruksi semikian rupa, sehingga terhadap kontradiksi dan paradoks, gitu ya, sulit menerima. Akal. Misal, orang baik, ya seharusnya tidak menderita dong. Orang baik kok mendapatkan nasib malang seperti Ayub dalam kisah Ayub gitu ya. Oh, di agama manapun dikatakan kalau orang itu berbuat baik ya mendapat imbalan dari Tuhan, dapat berkah. Tapi Ayub ini enggak bercela. Tapi kok menderita. Nah, masuk akal itu. Paradoks. Disuruh punya anak, udah susah-susah nunggu-nunggu anak, Abraham ya, suruh korbankan anak itu. Susah, akal kita gak bisa menerima. Lahir dari perawat, susah. Mati kok ya bangkit, susah. Itu gak bisa diterima oleh akal, susah. Paradoks, agama banyak paradoks ya. Tapi hidup itu sendiri paradoks. Yaitu Anda datang ke dunia ini, tidak pernah ditanya mau datang atau tidak, tiba-tiba datang. Cuk. Nggak pernah tanya. Di luar akal itu. Nggak pernah ada bargaining sebelumnya, transaksi sebelumnya seperti para politikus partai. Hidup itu sendiri di luar aksioma sebetulnya. Tapi ada pertanyaan bagus tentang pasti itu ya, nanti saya jawab. Boleh saya manfaatkan sisa waktu ya. Ya, terima kasih Pak. Anda tidak bisa membantah 4 tambah 2 sama dengan 6 pasti. Ini syahadat, kredo dari ilmu pasti. Sisi kanan sama dengan sisi kiri. Coba deh, guru-guru matematika itu kesibukannya apa sih setiap hari? Sebetulnya kalau diperas-peras tinggal satu kesibukan, menyamakan sisi kanan dengan sisi kiri. Untuk itu dia dibayar, untuk itu dia bermata pencarian, bikin masalah, membebani anak, dan seterusnya bisa ya. Sisi kanan, sisi kiri, membuat pintar anak juga, jangan hanya positif dan negatif. Ya. Oke, okay. Nah kata pasti dalam ilmu-ilmu pasti, ini harus kita jelaskan gitu ya. Itu artinya pertama niscaya atau mutlak perlu, betul. 4 tambah 2 sama dengan 6 itu niscaya, pasti tidak bisa tidak. Kalau itu tidak, itu bukan ilmu pasti. Lalu ini penting nih supaya Anda tidak salah mengerti. Kata pasti itu tidak mengacu pada kebenaran absolut yang berlaku untuk segala zaman dan segala tempat. Enggak. Meskipun 4 tambah 2 sama dengan 6 itu berlaku di Iran maupun di Afghanistan dan juga berlaku di Cina maupun di Thailand, dimanapun, tanya, cek Amazon, 4 tambah 2 6, sama. Tapi kita harus katakan ini, itu bukan kebenaran absolut. Jadi kata pasti tidak mengacu pada kebenaran absolut, tidak. Nah, ini mengacu, nah ini penting ini, Pak Martin. Kata pasti itu mengacu kemana? Mengacu pada hubungan-hubungan di dalam sistemnya. Nah, jadi memang orang Indonesia menyebutnya ilmu-ilmu pasti, tapi orang Barat menyebutnya mathematical science, eksakta. Itu kayaknya lalu diterjemahkan jadi pasti di situ. Tapi kata Indonesia untuk pasti itu bagus juga gitu untuk menjelaskan tingkat kepastiannya itu. Mengacu pada hubungan di dalam sistemnya loh, yang telah dikonstruksi dengan cara tertentu, misalnya oleh Euclides. Itu yang terkenal sampai hari ini. Masih dipercaya, masih dipakai. Tapi ada Sacheri, ada Gauss, Lobachevsky, Riemann, tadi sudah disebut ya. Macam-macam sistem. Okay. Seperti juga permainan kan ada juga halma, ada catur, ada ular tangga. Itu sistemnya beda-beda. Tapi kalau Anda ikut main catur, hubungan-hubungan di dalam sistem itu pasti. Anda tidak bisa memainkan kuda dengan cara ular tangga. Oh, pasti dimarahi oleh orang yang tahu catur. Kuda, cucut naik gitu ya. Nggak bisa. Anda harus patuh pada aturan. Begitu juga matematika Euclides harus diikuti sesuai dengan tadi, aksioma, prinsip-prinsip dasar, postulat, macam-macam itu ya. Nanti kita lihat. Nah, jika ada beberapa sistem matematis, saudara-saudara, sistem itu memang bersifat pasti. Sistem itu memang bersifat pasti, tetapi tidak mutlak loh. Melainkan nisbi. Nisbi itu lawan dari mutlak, itu relatif. Sistemnya itu sendiri di hadapan sistem-sistem lain itu relatif. Seperti juga halma relatif terhadap catur. Tapi kalau Anda main catur, ya mutlak harus ikuti aturannya. Anda tidak bebas bermain catur, meskipun Anda punya kemerdekaan berpikir, ya. Oh, kemerdekaan berpikir adalah hak setiap orang. Iya, tapi ketika main catur nggak ada kemerdekaan berpikir, hanya kemerdekaan berpikir dalam rangka logika catur. Itu. Begitu juga ketika memainkan tanda petik matematika Euclides, ya harus ikuti aturan mainnya. Tetapi matematika Euclides di hadapan Lobachevsky dan seterusnya, wow, nisbi. Coba, segitiga jumlah sudutnya berapa? 180. Itu kan menyangkut bidang dua dimensi. Lobachevsky membuat perhitungan geometris dengan bidang bola, permukaan bumi misalnya. Nah, itu segitiga yang ada di situ bisa lebih dari 180 derajat. Nah, itu lalu perhitungan geometrisnya tiga dimensi yang beda. Nah, halma lain dari catur. Maka nisbi. Nisbi atau mutlak, jadi memformalisasikan matematika dan logika dalam satu sistem saja nggak mungkin. Ada banyak sekali sistem, cuma kita hanya kenal Euclides. Tapi tadi ada siapa Pak? Frege ya? Frege ya. Russell ya. Itu filsuf-filsuf ya. Wittgenstein juga sedikit banyak menyentuh hal-hal seperti itu. Itu bisa mengenali banyak sistem yang mungkin. Nah, dengan mendengarkan ini, wahai guru matematika, sadarlah bahwa matematika itu banyak sistem, tidak bisa diformalkan ke dalam satu sistem saja. Dia bukan pengetahuan mutlak. Jumlah sistem matematika dan logika tidak terbatas. Di dalam sistem itu ada kepastian, tapi di luarnya nisbi, gitu ya. Nah, arti kepastian berarti begini. Konstruksi itu ketat. Ketat. Kayak aturan main yang ketat, gitu ya. Aturan main yang ketat. Lalu, tidak ada kontradiksi internal. Kalau Anda membuat persoalan matematika Euclides tidak ada kontradiksi, itu bagus, benar. Lobachevsky nggak ada kontradiksi, itu benar. Tapi kebenaran Lobachevsky dan kebenaran Euclides relatif satu sama lain, karena penilaiannya menurut sistem yang beda. Apakah ada yang membuat semua sistem itu menjadi satu? Nggak ada. Itu bukti. Bahkan dalam matematika pun tidak ada kebenaran absolut. Tidak berlebihan, melainkan pas, itu penting, pas, nggak lebih nggak kurang. Dan berpikir deduktif, diturunkan dari prinsip umum, aksioma tadi, terus turun. Ini cara kerjanya, dari umum ke khusus. Nah, ada teori-teori umum, konsep dasar di atas aksioma. Ada aksioma, lalu ada standar-standar operasional. Enggak, supaya gampang, enggak usah didefinisikan. Apa itu teori, definisinya enggak usah. Tapi harus Anda tahu, ini semakin abstrak, ini semakin konkret, semakin operasional. Jadi ada langit-langit abstrak yang semakin, tapi abstraksi berpikir semua. Nah, itu cara kerjanya. Lalu apa itu arti kebenaran? Kebenaran artinya dalam ilmu pasti itu kebenaran sebagai koherensi. Hanya taat asas saja. Taat aturan. Bukan korespondensi. Tidak ada hubungannya dengan kenyataan di luarnya. Tidak selalu. Tidak selalu ya. Tidak juga dinilai dari hubungan itu. Tidak. Tapi hubungan internalnya yang dinilai. Oke. Kebenaran sebagai koherensi disebut coherent theory of truth, berarti bahwa proses berpikir dalam ilmu pasti itu koheren, tautologis, taat asas dengan kaidah sistem ilmiahnya. Itu disebut benar. Anda bermain catur benar kalau tidak memakai aturan main halma. Benar. Dalam arti itu. 4 tambah 2 sama dengan 6 itu benar karena memang hubungannya benar. Tidak perlu ada jeruk di luarnya, enggak perlu. Tidak perlu ada bola di luarnya. Sudah benar di dalamnya, tapi hanya benar di dalamnya. Sudah benar di dalamnya tapi hanya benar di dalamnya dan tidak perlu di luarnya, gitu kan. Tidak perlu dihubungkan dengan di luarnya. Maka orang yang tahu matematika dan pintar matematika bisa saja pintar matematika, tapi di luarnya dia tidak pintar. Ngitung duit enggak bisa misalnya, bisa. Ngitungnya susah, tapi ngitung duit lain ini, gitu ya, bisa. Jadi itu hal lain kalau dengan di luarnya. Ada kebebasan ilmuwan sebelum masuk dalam sistem. Sebelum masuk dalam sistem, bebas. I have freedom to think di luar. Tapi begitu masuk, cep, terikat pada keniscayaan sistemis. Maka disebut ilmu pasti subjektif. Jika di luar dari sistemnya, sebetulnya kebenaran itu subjektif. Jadi, kalau ada guru matematika mengatakan bahwa misalnya, oh saya tahu kebenaran. Betul Pak, subjektif. Oh, kaget dia. Ini nggak sesuai dengan selera. Maksudnya subjektif itu hanya dalam pikiran. Subjek itu pikiran. Bukan selera, bukan. Pikiran, subjektif. Objektif jika berada di dalamnya, dalam arti gini, orang yang ikut dalam permainan yang sama, misalnya Euclides, yaitu mahasiswa dan siswa Anda, setuju dengan peraturan Euclides, maka kalau saya benar membuktikannya, kebenaran itu disebut objektif, tapi dalam penilaian di dalam sistemnya. Tapi untuk orang di luar sistem itu, misalnya sistem Lobachevsky, akan mengatakan, orang dari sistem Lobachevsky mengatakan subjektif kamu ini. Nangkap ya? Dia kayak main catur. Benar itu. Kuda mati, benar. Oh, saya kan pemain halma. Subjektif kamu. Menurut aturan main catur, ya benar. Tapi kita yang sedang main catur, setuju, sepakat, objektif, kamu benar. Dalam arti kalau di dalam sistem. Jadi ini berpikir luar dan dalam penting ya, supaya lebih canggih lagi berpikir. Ya. Nah, di sini dulu ya, karena waktunya sudah. Minggu depan refleksinya sedikit sambil diulang lagi. Jangan lupa membaca buku ini, bab 2, tentang dunia kehidupan dan ilmu-ilmu. Supaya Anda tahu persis hubungannya dan di mana, bahwa ilmu itu bukan segala-galanya. Ada konteks yang lebih luas dari ilmu. Ya. Ah, sorry. Oh, dari tadi. Absen, lupa. Lupa, nanti.